Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio, dimanapun antum berada, insyaAllah, di kesempatan malam hari ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan salah satu kajian live di Anas Radio Streaming, setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dengan pembahasan Hijrah Hati Menuju Allah dari Risalah Tabuqiyah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ustaz yang akan memandu kita insyaallah taala, ustaz yang tidak asing lagi, Al Ustaz Rizki Abu Zakaria Al Makassari hafizahullah taala. Para pendengar Anas Radio, hari ini Jumat bertepatan dengan 15 Zulqa'dah 1434 Hijriah atau bersamaan dengan 20 September Masehi 2013, insyaallah kita akan memulai kajian perdana kita di Risalah Tabuqiyah. Sebelumnya, para pendengar Anas Radio bisa berinteraksi melalui email di kotak surat @anasradio.com atau melalui fasilitas Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio, PIN BB di 263-3310D, Skype dengan alamat Anas Radio, dan WhatsApp dengan nomor telepon 0813-178-54974. Sebelumnya kami juga mohon maaf kepada para pendengar sekalian yang sedianya acara taklim di kesempatan malam ini kita mulai pukul 20.00, namun karena bertepatan dengan live dari Daurah Korea Selatan bersama Ustaz Zulfon Lain hafizahullah ta'ala, maka kita lengkapi daurah tersebut kemudian setelahnya baru kita mulai acara ini. Baik, para pendengar radio, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz di malam hari ini Ustaz? Ya, alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Ustaz, langsung saja Hijrah Hati Menuju Allah. Tafadhal Ustaz. Ya, naam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pendengar ya radio Anas di mana saja berada, dan semoga kita semua mendapatkan keridhaan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan kemudahan bagi kita sekalian untuk berada di majelis yang mubarakah ini insyaallah untuk ya bersama-sama ya muhasabatun nafs, sama-sama untuk yang menelaah kembali hati kita semua menelah kembali amalan kita yang telah kita lakukan, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama sunnah yang telah diwariskan oleh para ulama ahli hadis dan athar sebagai warisan yang paling berharga yang sepatutnya kita sebagai penerus dakwah mereka, sebagai pengikut kepada dakwah nabawiyah yang mubarakah ini, untuk menjaga dan mengaplikasikan warisan tersebut. Alhamdulillah ta'ala, kesempatan kita di malam hari ini yang merupakan kajian perdana ya pada salah satu segmen acara yang diadakan oleh rekan-rekan kita di Annas Radio yang bertajuk Hijrah Hati Menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kajian ini adalah ya kajian ya kita mengkaji salah satu di antara tulisan karya ilmiah, risalah yang ditulis oleh seorang alim ulama sunnah, salah seorang di antara ulama yang tidak asing lagi di kalangan kita, yang tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Yakni beliau adalah murid seorang imam besar, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Pada risalah beliau, Risalah At-Tabukiyah. Risalah At-Tabukiyah. Dan sebelumnya kita beranjak kepada risalah ini, ada baiknya mungkin ya kita mengenal sekilas tentang penulis risalah. Kita mengenal siapa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini merupakan kebiasaan ya para ulama kita ketika mengkaji ya kitab-kitab warisan dari ulama terdahulu yang menyebut sekilas tentang biografi para ulama. Ya, mengulas sedikit tentang biografi mereka. Tujuannya agar kita mengerti betapa juhud usaha para ulama tersebut. Mengerti bagaimana mereka, ya, keinginan mereka, harus mereka, semangat mereka untuk mewariskan ilmu yang bermanfaat ini kepada kaum muslimin yang ada. Bagaimana tinta mereka menggariskan ya untaian kata yang indah, ya jalinan tinta emas yang akan senantiasa dijaga, dikenang. Ini semua karena keikhlasan para ulama tersebut dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian halnya juga insyaallah taala di awal kajian kita di malam yang cerah ini, insyaallah kita ya akan mengkaji atau mengulas sekilas tentang siapa sang penulis, yakni Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, walaupun tentunya waktu yang ada tidak akan cukup untuk menelaah, mengetahui kepribadian Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang demikian dalam, kepribadian beliau yang demikian mulianya. Akan tetapi, kalaupun kita enggak mencapai semuanya, ya sedikit dari apa yang akan kami sampaikan tentang Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mencukupi untuk memberikan penghargaan dan ya menanamkan nilai dari kita sendiri dalam mendudukkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang bernama lengkap Muhammad ya Ibnu Abi Bakar Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Az-Zura'i Ad-Damashqi, beliau lahir di Damaskus. Beliau yang memiliki kunyah Abu Abdullah. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah dan mendapatkan julukan Syamsuddin. Beliau adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar, yang lebih terkenal dengan nama Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dinamakan Ibnu Qayyim Jauziyah karena ayahanda beliau Qayyim Madrasah Al-Jauziyah. Ya, ayahanda beliau adalah pengurus pembina salah satu madrasah diniyah yang ada di zaman tersebut yang dikenal dengan nama Madrasah Al-Jauziyah. Maka dikenallah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini dengan julukan tersebut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau lahir dan dibesarkan di keluarga yang keluarga tersebut dilengkapi dengan ilmu, dilengkapi dengan pemahaman yang syar'i, dan beliau terbina ya dengan ilmu yang syar'i pula. Sehingga beliau rahimahullahu taala ya mengkaji ya dan mempelajari ilmu syar'i ini ya hingga beliau berada di majlis para ulama yang terkenal di zaman tersebut. Ya, di antaranya ya ayahanda beliau sendiri Qayyim al-Jauziyah, dan juga beliau ya mengkaji al-ilmu ya dari Badruddin Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Juma'ah Syafi'i, ya, dan dia juga ya mengambil ilmu terutama ilmu hadis dan rijal ya dari Al-Mizzi, ya penulis kitab ya Tahdhib al-Kamal, ya, dan dia juga mengkaji ya al-ilmu beberapa ulama besar lainnya di antaranya Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Na'ma al-Hambali yang dikenal dengan Ash-Shihab al-Abir. Juga beliau ya belajar dari ya Muhammad Ibn Abil Fath al-Ba'labakki al-Faqih al-Nahwi, juga dari seorang usuli di madhab Syafi'iyah bin Muhammad Ibn Abdurrahim al-Armawi al-Syafi'i al-Hindi, dan banyak lagi di kalangan para ulama yang ada di zaman tersebut, baik itu yang berada di Damaskus, baik itu yang berada di Tanah Haram ketika beliau ya melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji, yang beliau duduk di majlis ulama besar di zaman tersebut. Namun yang paling terbesar atau guru beliau yang paling terutama sehingga beliau mulazamah dari syekh sang guru ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Fa Ibn Qayyim rahimahullahu taala duduk dan mengambil ilmu dari Ibn Taimiyah rahimahullahu taala selama 16 tahun lamanya. Sejak Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tiba di Damaskus ya, dan beliau mukim di Damaskus, fa Ibn Qayyim rahimahullahu taala di awal mula beliau datang, beliau sudah duduk di majlis Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kecintaan pada hati Ibn Qayyim rahimahullah kepada sang guru ini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Hingga beberapa ulama menyebutkan bahwa Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kad akhada ilma Ibn Taimiyah. Bahwa Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ini sudah menyerap semua ilmu Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan, jika anda hendak melihat asar ya ilmu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, anda hendak melihat hasil dari ilmu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, fandur Ibn Qayyim. Maka lihat kepada ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Iya. Saking dekatnya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kepada Syekh, beliau Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, hingga berkata Ibn Rajab Al-Hambali, ya, hingga berkata Ibn Rajab Al-Hambali, bahwa ketika Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mendapatkan ujian, yang mendapatkan cobaan kerana kedengkian para qudat, para hakim di zaman tersebut dalam banyak masalah. Salah satu di antaranya yang terkenal, ya akibat masalah, ya talak, ya masalah talak tiga dengan sekali ucapan. Di mana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menyelisihi pandangan yang ada di zaman tersebut, dan beliau berpendapat bahwa tiga kali ucapan talak, talak, talak, talak, itu enggak jatuh talak tiga. Hanya jatuh talak satu. Karena pendapat beliau rahimahullah ta'ala ini hingga beliau dipenjara. Ya? Dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sepeninggal Syekh Islam Ibn Taimiyah juga berpendapat yang sama, sehingga beliau juga dipenjara. Seperti ini kedekatan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ketika Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dipenjara, ya, tayyib ketika beliau dipenjara, ya, di terakhir kali Syekh Islam Ibn Taimiyah dipenjara di Qal'ah, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga turut dipenjara yang sama. Hingga tidaklah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dikeluarkan dari penjara tersebut hingga, ya, hingga sang syekh, yang Syekh Islam Ibn Taimiyah wafat. Ya, barulah setelah wafatnya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, barulah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga dikeluarkan dari penjara. Kedekatan seorang murid kepada sang guru, kedekatan atas dasar mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan atas dasar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kedekatan kerana fanatisme, ya, semata. Bukan kerana asabiyah. Ya, bukan kerana ini Syekhul Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dekat dengan sang guru beliau Ibn Taimiyah. Betapa tidak, fa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala suatu waktu pada suatu masalah, ketika beliau menyelisihi sang guru Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala pada suatu permasalahan, seseorang bertanya, ya, atau menegur kepada Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan mengatakan, inna syekhak, sesungguhnya syekhmu, sang gurumu, ya, tidak sependapat dengan pendapat kalim, pendapat anda, ya Ibn Qayyim. Maka berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang kalimat yang indah, yang sebaiknya dicatat. Ya, sebaiknya dicatat dan diingat-ingat kalimat ini. Beliau mengatakan, fawallahi, inna syekh al-islam, ya, inna Ibn Taimiyah ahabbun nas ilayya. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ya, syekh al-islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala adalah orang yang paling saya cintai. Tiada orang yang lain, ya, di dunia ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang saya cintai melebihi cinta saya kepada Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala setelah itu, walakinnal haqqa ahabbu ilayya minhu. Namun berkata Ibn Qayyim, akan tetapi kebenaran, al-haq, lebih saya cintai daripada Ibn Taimiyah. Ini teladan bagi kita. Bahwa batasan cinta kita kepada seorang guru, batasan loyal kita kepada seorang ustaz, betapapun kekaguman kita, betapapun cinta kita kepada sang guru tersebut, sang ustaz tersebut, namun batasan cinta kita harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan cinta kita karena kita ingin mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dasar fanatisme, ya, bukan kecintaan yang kosong, namun kecintaan karena ilmu. Kecintaan karena, ya, al-ilmu. Sehingga ketika kebenaran tampak menyisihi pandangan guru kita atau seorang ustaz kita, kita akan mengatakan bahwa kebenaran ini lebih kami cintai daripada, ya, guru kita atau ustaz kita. Ini salah satu teladannya dari muamalah para ulama, interaksi ulama dengan ulama. Ya, dan ini adalah qudwah kita, teladan bagi kita, agar kita juga bisa mengambil faedah dari hal tersebut. Iya, ini diantara jajaran guru, ya, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Iya, adapun, ya, murid-murid beliau juga tidak berbilang banyaknya, namun diantara yang terkenal diantara murid beliau adalah, ya, Al-Imam Al-Mufassir Abu Fida Ibn Katsir, ya, rahimahullah ta'ala. Bahkan Ibn Katsir ini mengatakan tentang Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa kuntu min ashabin nasi lahu, wa ahabbun nasi ilaihi. Hingga berkata Ibn Katsir, bahkan saya ini adalah orang yang paling sering menyertai Ibn Qayyim. Ya? Dan saya ini adalah orang yang paling cinta kepadanya. Ya, ini juga menunjukkan kedekatan Ibn Katsir rahimahullah ta'ala kepada Ibn Qayyim rahimahullah. Di antara murid beliau juga adalah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Ya, faqih madhab Imam Ahmad. Faqih madhab Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di antaranya juga Imam Az-Zahabi. Ya, Imam Al-Dhahabi, Al-Muhaddis, sang muhaddis, faqih, pakar dari semua bidang, ya, dan juga di antaranya Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi, ya, ini juga di antara murid-murid Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian halnya juga penulis kitab Kamus Muhit, Firuz Abadi, ya, ini di antara murid-murid, ya, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan cukuplah seorang guru ini, seorang ustaz, ya, seorang guru, seorang imam, dia bangga dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya adalah seorang imam besar, atau murid-murid mereka di antara jajaran para imam besar, ini menunjukkan keluasan ilmu sang guru. Karena enggak mungkin semacam Ibnu Katsir, semacam Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Abdul Hadi, ya, semisal, ya, Imam Adz-Dzahabi akan berguru, akan datang ke majelis hingga mulazamah, ya, mengambil ilmu dalam waktu yang lama ke seorang alim yang ilmunya itu kurang dari mereka. Pastilah seorang alim yang mereka anggap melebihi dari kadar ilmu mereka. Jadi keberadaan murid-murid ini, yang murid-murid ini menunjukkan ketinggian ilmu sang guru. Sehingga beberapa ulama menyebutkan bahwa kebanggaan seseorang bukan kepada syekhnya, tetapi kepada murid-muridnya. Ya, bukan dengan mengukur siapa syekhnya dia, tapi lihat siapa murid-murid yang pernah berguru kepada yang alim tersebut. Maka terlihat derajat kedudukan ya sang alim tadi. Jadi kalau yang belajar di dia adalah orang-orang dari jajaran para ulama, juga yakin bahwa alim tersebut ya di antara ulama besar. Ya, seperti itu. Ya, adapun tentang kepribadian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, dan seorang yang demikian dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga disebutkan oleh beberapa yang menulis biografi tentang Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa ketika beliau datang ke Mekah, ya, untuk mengerjakan ibadah di Mekah, maka beliau tidaklah menyisakan waktunya ketika berada di Baitullahil Haram, kecuali dengan ibadah. Setiap waktu kosong beliau, setelah beliau menjumpai para ulama yang ada, jadi haram, beliau isi dengan ibadah, isi dengan salat, isi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan, ya, bahwa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila mengimami murid-murid beliau dan rekan-rekan beliau, kan atala as-salat. Beliau memanjangkan salat. Dia memanjangkan as-salat. Hingga ada beberapa di kalangan mereka yang salat di belakang Ibn Qayyim, merasa keberatan. Yang merasa keberatan dengan panjangnya salat yang dikerjakan oleh Ibnu Qayyim, sehingga mereka pun menegur beliau. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengabaikan teguran tersebut, ya, dan beliau merasa nikmat ketika beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan asar hasil ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah dia al-ilmu an-nafi'. Karena ilmu tidak akan hanya dapat diraih dengan usaha. Ilmu tidak akan dapat diraih hanya dengan berupaya belajar, mengkaji buku satu demi satu, tidak. Keberkahan ilmu, ya, itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki padanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bagi dia pemahaman dalam agama. So, pemahaman dalam agama, fiqih, ilmu yang syar'i. Ya, ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seseorang itu kebaikan. Ya, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, ya, para pemirsa An-Nasradio sekalian, ikhwan dan akhawat, ya, maka dalam saat kalian menafaki langkah menuntut ilmu, jangan lupa ibadah. Jangan lupa memperbanyak munajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa memperbanyak sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu ini adalah hidayah, layaknya iman dan Islam. Ya, layaknya keimanan dan keislaman kita. Ya, layaknya istiqamah kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika iman, Islam, istiqamah ini adalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki, maka demikian juga lah ilmu syar'i. Demikian juga ilmu ya syar'i. Kalau kita melihat biografi para ulama yang lain, kita akan dapati hal yang serupa. Ya, kalau kita dapati biografi Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, akan disebutkan di biografi beliau bahwa ketika beliau berada di penjara, hanya dua amalan yang beliau silih berganti lakukan, menulis dan ibadah. Kalau kita lihat biografi para ulama hadis yang lainnya seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya Abi Dawud As-Sijistani rahimahumullahu jami'an, kita akan dapati mereka adalah ya para muhaddis dan juga ubbad. Mereka adalah para pakar dalam bidang ilmu hadis dan mereka juga adalah ahli ibadah. Itulah di hakikat dari ilmu. Bahwa ilmu, semakin mapan ilmu seseorang, semakin banyak ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bidang keilmuan, ya, mana ibarat di kalangan beberapa ulama, al-ma'ruf la yu'arraf. Maka demikianlah Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang yang sudah terkenal keilmuannya tidak perlu dibeberkan katanya. Ibnu Qayyim seperti ini. Beliau seorang faqih. Ya. Beliau seorang muhaddis. Beliau juga seorang ya ahli tafsir. Dalam bidang nahu beliau pakarnya. Dan karya-karya ilmiah beliau yang demikian banyaknya menunjukkan akan keluasan ilmu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebut saja di antara karya-karya beliau, ya, yang juga sudah berada di sekitaran kita, seperti misalnya kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Ini buku identik dengan bidang ilmu usul, juga identik dengan usul dakwah, identik juga dengan masalah akidah dan pelbagai masalah-masalah keilmuan ada pada kitab I'lamul Muwaqqi'in. Sama halnya kitab beliau Zadil Ma'ad, ya, kitab beliau Zad Al Ma'ad. Juga di antaranya kitab Bada'il Fawaid dan Kitabul Fawaid. Subhanallah. Ini kedua-dua kitab ini, ya, bila mana seorang muslim bisa membaca, memahami, mengerti kedua kitab ini, dia akan mendapatkan demikian banyak faedah yang tidak akan didapatkan dari kitab yang lain. Ya, juga pada kitab beliau misalnya Jawabul Kafi atau sering dikenal dengan kitab Ad-Da'wah Dawa, yang insyaallah ya kiranya juga akan dikaji di ya An-Nasradiyah ini biiznillahi azza wajal. Ya, dan juga kitab Jala'ul Afham, kitab Shifa'ul Alil dalam masalah qada wal qadar, kitab Sawa'iqul Mursala al-Jahmiyah wal Mu'attila, bantahan terhadap ahli bidah dalam masalah tauhid, asma dan sifat. Dalam bidang politik juga beliau menulis suatu kitab, ya, kitab Turuqul Hukmiyah fi Siyasatul Syar'iyah. Iya, banyak lagi kitab-kitab beliau rahimahullahu taala, dan kitab Risalah At-Tabuqiyah salah satu di antara karya beliau berbicara tentang nasihat, berbicara tentang mau'idhah, wejangan, berbicara tentang hati, berbicara bagaimana jiwa seorang muslim yang harus selalu dan senantiasa dekat kepada sang pencipta, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi risalah At-Tabuqiyah. Dan risalah At-Tabuqiyah ini yang kita beranjak kepada kitab ini, risalah At-Tabuqiyah. Risalah At-Tabuqiyah ini, dan risalah ini, risalah At-Tabuqiyah, risalah ini ditulis ya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau berada di Tabuk. Di mana naskah yang menyandar kitab ini disebutkan bahwa beliau rahimahullah taala ya menulis kitab ini yang saya rahu min Tabuk, yang beliau tulis ketika beliau berada dalam perjalanan di Tabuk, ya, dari risalah At-Tabuqiyah yang beliau tulis di Tabuk, yang kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengirim kitab ini atau risalah ini kepada murid-murid beliau di Syam. Kitab Risalah At-Tabuqiyah ini disebutkan juga oleh beberapa kalangan ahli tarikh. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim pada tahun 733 Hijriah. Intinya, kitab Risalah At-Tabuqiyah ini beliau berbicara, ya, menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." beliau menerangkan ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Maidah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, perintah agar kalian wahai kaum muslimin, kalian wahai kaum muslimin ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Agar kalian saling tolong menolong, kalian saling membantu, saling menyokong ketika kalian berada pada perbuatan kebaikan dan perbuatan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bersama dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala melarang. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian ta'awanu, saling tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Setelah itu, wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi ayat ini akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ini sekilas tentang kitab ini, ya. Dia berbicara tentang hakikatul bir wa taqwa. Hakikat, makna, kajian, mengulas secara detail apa itu albir, apa itu taqwa. Dan juga beliau akan menerangkan kepada kita lawan kebalikan dari albir dan taqwa, kebaikan dan taqwa tadi, yaitu perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa dan permusuhan. Setelah itu akan beliau berbicara tentang takwa Allah yang secara umum. Ya, dan juga di risalah ini nanti dia akan berbicara tentang hijrah. Ya, hijrah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, al-firar, seorang hamba yang dia ya beranjak pergi, berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Di mana hijrah dimaksud di sini hijrah dalam cakupan yang luas. Hijrah dengan lisan, hijrah dengan amal perbuatan, hijrah dengan hati, hijrah dengan niat. Ya? Dan al-firar, ya, berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga. Ya? Demikian juga nantinya beliau akan, ya? Beliau juga akan sebutkan, ya, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dan hakikatnya. Nah, ini dia intisari dari kitab Risalah Tabukiyah. Jadi risalah ini akan mengarahkan ke kita, ya, akan mengarahkan kita. Nah, setelah kita mengkaji risalah ini, semoga akan diambil suatu makna bahwa seorang hamba dimanapun dia berada, betapapun statusnya, maka dia adalah abirus sabil. Maka dia adalah seseorang yang sedang menempuh perjalanan. Dia adalah seorang musafir. Dan seorang musafir ada awalan, ada tujuan. Seorang musafir dia beranjak pada suatu tempat. Dia akan menuju kepada suatu tempat. Pas seorang musafir yang cerdas, seorang musafir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang musafir yang mengerti keberadaan dia di muka bumi ini, dia harus mengerti tujuannya. Dia harus mengerti di mana, ya, tempat mana dia akan tuju. Sementara Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua pilihan bagi musafir tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua tempat bagi musafir tersebut, yakni kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua adalah adab siksa Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Maka seorang musafir hendaklah dia melihat dirinya sejak sekarang, kemana dia hendak beranjak. Apakah dia akan memilih tempat yang pertama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dia menuju ke sana dan arahnya ada, jalannya ada, ataukah dia akan menuju kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala? Dan jalan yang panjang inilah nantinya jalan hijrah yang akan ditempuh oleh musafir tadi. Apa bekalnya? Apa yang harus dia persiapkan? Bagaimana dia mempergunakan bekal tersebut? Jangan sampai seorang musafir yang mengerti tujuan dia, dia hendak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia hendak menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dia enggak memperbanyak bekal. Hingga akhirnya belum lagi sampai ke tujuan, bekalnya habis. Bekalnya sirna. Ya? Sehingga dia tidak kuasa untuk sampai ke tujuan dia. Wa na'udzu billahi min dzalik. Ya? Ini mereka, ya, yang yahsabuna annahu yusinuna sun'a. mereka yang beranggap telah melakukan perbuatan kebajikan, perbuatan yang baik, sementara ya pada hakikatnya dia tidak melakukan kecuali akan mengantarkan dia kepada hal tadi. Kehabisan bekal menuju tujuan yang abadi. Ya. Dari kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, haruslah pandai-pandai. Ya, pandai-pandai memanfaatkan masa kita. Ya, pandai-pandai memanfaatkan bekal kita. Karena dunia ini adalah darul amal, darul zat. Ya, hari atau kampung di mana kita beramal, kampung di mana kita mengumpulkan bekal, dan tujuan kita ada di depan. Dan hamba dapat memilih tujuannya, dan dia bisa melihat tujuannya kemana. Allah dan Rasulnya telah memaparkan kepada kita semua, ya, di dalam Al-Quranul Karim, dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian banyak ayat, sekian banyak sunnah, ya, dipaparkan kepada kita kedua tempat tujuan tersebut. Ya, demikian, ya, kiranya di kesempatan malam ini, ya, karena berhubung, ya, kita tadi mendengarkan bersama daurah di Ansan di Korea oleh Al-Ustaz Zulkarnain, dan agar faedah dari daurah itu ya lengkap dengan penutupan tadi, semoga ya yang sedikit yang dapat kami berikan ya berupa ulasan singkat tentang Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan kitab Risalah Tabuqiyah ini dan kandungan kitab ini secara umum, ya semoga bisa memberi manfaat kepada kita dan memberikan wawasan kepada kita apa yang sebenarnya akan kita kaji selanjutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, lebih dan kurangnya kami memohon maaf kepada para pendengar sekalian. Ya, subhanaka allahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan mukadimah kita Risalah Tabuqiyah, khususnya terkait dengan data dari sang penulis. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Para pendengar Anas Radio di mana pun antum berada, insyaAllah kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kita bisa memberikan pertanyaan antum melalui email di kotak surat @anasradio.com atau Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio, PIN BB di 2633310D, Skype dengan alamat Anas Radio, dan WhatsApp dengan nomor telepon 0813-178-54974. Baik, Ustaz, ada pertanyaan pertama dari Al-Akh Reski Rahmadan. Apa saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang akhwat yang ingin sekali masuk fakultas kedokteran? Bolehkah seorang akhwat bekerja sebagai dokter yang akan lebih sering berada di luar rumahnya? Jazakallahu khairan. Apa itu, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya Al-Islam ya tidak membatasi dan tidak juga melarang ilmu-ilmu keduniawian yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, baik itu terkait dengan ilmu kedokteran, keperawatan, ataukah ilmu di bidang teknik dan selainnya. Karena nafa' yang ada dari ilmu tersebut akan terasa oleh kaum muslimin secara meluas. Ya, hanya saja yang sering kali menjadi pertimbangan dalam hal semacam ini ketika kita berbicara jalan menuju kepada pemanfaatan atau penyaluran ilmu tersebut. Ya, karena yang tampak sekarang sebagian besar dari universitas atau institusi yang mengajarkan bidang seperti ini yaitu lebih cenderung kepada ikhtilat. Ya, campur bauran antara laki-laki dan wanita yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga kepada beberapa amalan-amalan yang tidak syar'i yang malahan akan menjerumuskan seorang wanita muslimah kepada perilaku, akhlak dan adab yang akhirnya berseberangan dengan nilai-nilai atau norma-norma Islam itu sendiri. Ya, terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada perbuatan mungkar, ya, dan mereka antara satu dengan yang lainnya tidaklah saling menasihati. Ya, jadi sini mahdurnya, di sini hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi apabila saudari si penanya bisa mendapatkan tempat pembelajaran atau untuk mengambil ilmu ini di tempat yang ya bisa ya dia bisa menjaga agamanya, dia bisa menjaga kehormatannya, ya dia bisa menjaga juga harga diri dia dan martabat Islam itu sendiri, tentunya ini hal yang sangat kita anjurkan. Ya, hal yang kita anjurkan. Akan tetapi apabila salah satu di antaranya tidak dapat dijaga, maka sesungguhnya fitnah terbesar ada pada wanita. Fitnah terbesar ada pada ya wanita. Maka ini sebaiknya dengan pertimbangan dan dijadikan juga bahan pemikiran kepada si penanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan juga membuka ya medan-medan pembelajaran seperti ini yang lebih syar'i insyaallah taala. Ya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan kedua Ustaz dari Al-Akh Syamsul Bahri di Riau. Ustaz mau tanya, adakah anjuran berpuasa di bulan Zulqa'dah ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setahu saya tidak ada keterangan dari para ahli ilam kecuali puasa yang sifatnya maka terdapat keterangan secara umum ya. Seperti puasa Ayyamul Bid, puasa Senin dan Kamis pada bulan Zulqa'dah. Adapun ya yang puasa pada hari-hari yang lain ya tidak terdapat kekhususan pada bulan ya Zulqa'dah. Ya wallahu taala ala wa akram bisawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Dari Al-Akh Abdullah di Riau Ustaz. Ustaz, bolehkah sholat sunnah wudu, syukrul wudu mungkin yang dimaksud, dilakukan setelah sholat fardu, utamanya sholat fardu subuh Ustaz? Silahkan. Iya. Jadi sholat sunnah wudu ya? Iya Ustaz. Sholat sunnah wudu setelah sholat fardu. Hadis tentang salat dua rakaat setelah wudu sifatnya mutlak. Ya, jadi barang siapa yang dia wudu setelah itu yarqarat atain la yahdith bihima, dan dia tidak melakukan mana? Tidak melakukan hadas setelah itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti disebutkan pada hadis. Hadis ini dan beberapa hadis yang lainnya juga sifatnya mutlak dan tidak menyebutkan apakah itu salat sunnah tertentu, ya, salat sunnah tertentu, ataukah salat sunnah yang sifatnya mutlak. Ya, karena itulah para ulama berpendapat, ya, apabila seseorang dia telah berwudu, dia boleh mengerjakan salat sunnah dua rakaat bersamaan dengan salat tahiyatul masjid. Artinya dua rakaat diniatkan tahiyatul masjid sudah mewakili salat sunnah al-wudu. Ataukah ketika dia mengerjakan salat ratibah sebelum salat fardu, itu juga sudah mewakili salat sunnah al-wudu. Terus apakah boleh dipisahkan antara kedua salat tersebut? Boleh dipisahkan. Ya, berdasarkan keumuman hadis, ya, muttafaqun alaih dari hadis Umar, innamal amalu binniat, bahwa setiap amalan disesuaikan dengan niatnya. Tidak mengapa dipisahkan. Namun tidak mengapa juga dia dikerjakan bersamaan, karena salat sunnah wudu ini sifatnya mutlak. Iya. Dan apakah boleh dikerjakan setelah salat fardu subuh? Zahirul hadis dikerjakan ya tanpa adanya at-tarakhi. Ya, tanpa adanya pengakhiran. Artinya setelah wudu lantas dikerjakan dua rakaat, tidak dipisah dengan ibadah yang lain. Dan ini juga berlaku kaidah di kalangan para fuqaha kita bahwa setiap hukum yang dia masdarnya atau asalnya itu kepada suatu sebab, maka dikerjakan setelah sebabnya itu ada. Jadi ketika sebabnya itu wudu, ayat salat sunnah ini, salat sunnah wudu sebabnya wudu, maka dikerjakan setelah sebabnya itu ada, yakni wudu. Ya, dan apabila dipisah dengan suatu amalan tertentu, maka tidak amalan tertentu yang sejenis tentunya, maka ini tidak lagi dia dianggap salat sunnah wudu. Jadi misalnya dia mengerjakan wudu setelah dia salat fardu subuh, setelah itu dia hendak salat sunnah wudhu, sudah enggak seperti itu lagi kena dipisahkan dengan salat subuh. Ya wallahu taala a'la wa ahkam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan dari Al-Uqdiana, bagaimana hukum memfotokopi buku-buku asli Ustaz? Fadal. Iya. Jadi masalah yang ramai sebenarnya di belakangan ini tentang masalah hukuk at-taba'iyah, tentang masalah hak cipta. Ya, ini berlaku seluruhnya, baik itu pada buku, baik itu pada software atau apa saja. Ya, yang sahih yang rajih di pendapat ini juga merupakan keputusan Remaja Fiqih Al-Islami, ya, pada daurah mereka, dan juga pendapat dari beberapa majelis fatwa yang ada, ya, hak cipta itu adalah suatu, ya, harta yang dapat ditakar nilainya, suatu jenis harta yang dapat ditakar nilainya. Ketika hak cipta ini sebagai suatu nilai atau harta yang dapat ditakar nilainya, maka kepemilikannya juga jelas, ya, itu tidak dapat baik. Para pendengar Nas Radio, kita terputus dengan Ustaz Rizki Ariesta. Insya Allah kita akan mencoba kembali sambungan dengan beliau dan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang. Ya, apa tuh Ustaz? Sampai mana tadi? Dari fotokopi ini, Ustaz. Hak cipta, Ustaz. Ya, dari hak cipta yang ketika dia merupakan hak yang memiliki pemilik, ya, hak yang memiliki kepemilikan, maka tidak boleh dipergunakan oleh orang lain dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain kecuali seizin yang memiliki hak tersebut. Iya, termasuk tadi memfotokopi buku, maka tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak, menyadur, ya, ke buku tersebut kecuali seizin si pemilik buku. Ini hukum asalnya. Sekarang kita kalau berbicara tentang realita yang ada, ya, realita yang ada misalnya pada suatu tempat tertentu. Ya, suatu tempat, ya, tertentu. Di mana suatu buku misalnya seseorang membutuhkan buku tersebut. Ya, dan buku itu tidak dijumpai kecuali satu atau dua naskah. Sementara membutuhkan lebih dari satu. Lebih dari satu. Misalnya ada suatu kitab yang penting, buku yang penting, atau ada software misalnya yang dibutuhkan. Ya, software yang dibutuhkan, atau apa saja yang dibutuhkan dalam kondisi benar-benar dibutuhkan saat itu. Sementara kesediaannya tidak ada. Maka di sini para ulama yang memberikan keringanan. Ini sering diistilahkan oleh para kalangan fuqaha kita dengan masalah al-hajiyat. Yaitu, ya, kondisi-kondisi di mana kebutuhan itu mendesak. Dan para fuqaha menyebutkan bahwa al-hajiyat bimanzilati daruriyat. Bahwa kondisi hajiat ini kedudukannya sama dengan kondisi darurat. Dan kondisi darurat terkadang yang membolehkan perkara yang dilarang pada kondisi tersebut. Ya, ad-dharurat darurat yatubihu al-mahdurat. Nah, kondisi darurat akan membolehkan beberapa hal yang dilarang. Jadi pada kondisi yang seperti ini boleh seseorang dia memperbanyak atau mengkopi buku tersebut dengan syarat, perhatikan, pada kaidah darurat tubihul mahdurat ada tambahannya. Tuqaddar biqadariha. Jadi harus dicakar kadarnya, tidak boleh lebih dari kadar kebutuhan. Kalau misalnya butuhkan buku itu misalnya cuma 20 orang, jangan dikopi 100 buku, lantas lebihnya dijual, tidak diperbolehkan. Atau dikopi misalnya 100 buku, selebihnya dibagi-bagi, dan juga tidak diperbolehkan. Ya, karena kebutuhan yang ada hanya 20 misalnya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, ya, terkadang yang kita sebutkan tadi hukum asal larangan tadi, ya, diperbolehkan. Namun apabila buku ini sudah ada di pasaran, kembali sudah di pasaran, maka kembali lagi kepada hukum asal. Tidak boleh mengkopi, tetapi harus membeli buku asli. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua. Ada masalah yang lain ini agak panjang, ya, saya bahas. Karena ini sering jadi polemik di kalangan kawan-kawan kita. Ya, bahkan banyak kaum muslimin. Ya, kondisi yang kedua. Apabila buku yang ada, yang dibutuhkan, itu dijual di pasar dalam jumlah yang relatif banyak. Tetapi dijual dengan ya harga yang melebihi harga standar, harga dasar. Ya, dijual dengan harga melebihi harga yang lebih dari yang sepatutnya. Apakah seperti ini juga boleh buku tersebut diperbanyak? Ya, dengan cara mengkopinya. Zahir yang dibahaskan ulama tentang masalah jawaz kebolehan tayammum, ya, ketika ada air namun air dijual dengan harga yang mahal, ya, sementara tayammum enggak diperbolehkan kecuali ketika air tidak ada, atau seseorang tidak mampu menggunakan air. Ini air ada, hukum asalnya dia tidak boleh tayamum. Tetapi air yang ada ini dijual dengan harga yang mahal. Sehingga para fuqaha menyebutkan dia boleh tayamum. Dia boleh tayamum. Kias masalah dalam bab ini, jadi ketika sesuatu itu disitu tersedia namun tidak mungkin terjangkau pada kondisi yang wajar, maka diberikan keringanan. Diberikan keringanan seperti yang kita sebutkan tadi sesuai dengan kadar kebutuhan. Hanya saja perhatikan ya, bahwa kebutuhan dan keringanan ini tidak boleh diperlebar. Sesuai kebutuhan saja. Tidak boleh lebih dari situ. Ya wallahu ta'ala ala wa ahkam bisawab. Ya Masya Allah ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Baba Mardiani di Jambi. Apa Ustaz mau tanya, kalau kita hutang puasa Ramadan, kemudian sampai Ramadan selanjutnya hutang puasa tersebut belum dibayar, apa harus kita lakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pendapat yang rajih di kalangan ulama dalam masalah qada Ramadan diperbolehkan di waktu mana saja. Ya, diperbolehkan di waktu mana saja walaupun misalnya Ramadan berikutnya telah berlalu. Ya, cuma beberapa ulama menyenangi. Ya, beberapa ulama di beberapa madhab yang ada termasuk juga di madhab Hanabila menyenangi qada Ramadan itu atau utang puasa Ramadan ini dikerja sebelum tibanya Ramadan berikut. Ya, berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengqada Ramadan ya setelah menjelang Ramadan yang berikutnya karena makanan atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kedudukan beliau sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alakul ya disenangi ya mengqada Ramadan sebelum Ramadan yang berikutnya itu tiba. Ini juga ditunjukkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga Allah yang seluas langit dan bumi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, bersegeralah kalian untuk berbuat kebaikan. Iya. Jadi yang disunnahkan untuk bersegera membayar utang Ramadan. Namun apabila seseorang ternyata kondisi dia tidak memungkinkan membayar utang Ramadan kecuali setelah Ramadan berikutnya berlalu, maka tetap dia harus membayar utang Ramadan tersebut qadaan. Ya wallahu taala a'la wa ahkam bisawab. Baik, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Fulana. Pertanyaan tentang cerai, Ustaz. Bolehkah seorang wanita meminta cerai kepada suaminya yang berniat beristri lagi, berhubung calon istrinya sangat jauh lebih cantik? Maka si istri khawatir timbul penyakit hati dan menjadikannya justru semakin buruk dalam hal ibadah atau berbakti kepada suami. Apa dosa? Masya Allah Ta'ala. Ya, yang seharusnya bagi istri ini bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi sesuatu yang kalian anggap itu ya, tidak mengenakan, kalian benci sesuatu tersebut, ternyata sesuatu itu sesuatu yang baik. Ya, bisa saja dia menganggap dirinya kurang dari calon, ya, calon madunya dia, namun pada dasarnya dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh calon madu tersebut. Ya, kebaikan seorang wanita bukan hanya pada fisik. Kebaikan seorang wanita bukan hanya pada penampilan. Ya, namun kebaikan pada wanita itu ada pada ya ketakwaan si wanita. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang takwa, beliau mengisyaratkan ke dalam ke dada beliau, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Bahwa takwa itu berada pada dada kalian, pada hati kalian. Ya? At-taqwa itu berada pada keimanan kalian. Ya, at-taqwa itu berada pada keislaman kalian. Iya, ini takaran kebaikan seorang hamba ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat ana bagi si fulana ini ya, ketika dia hendak mengajukan cerai karena sebab seperti tadi, pertimbangkan kebaikan yang ada. Jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Al-Akhtian di Solo. Ustaz, bagaimanakah tentang pembahasan kotak amal yang ada di masjid dan di pertokoan? Karena ada sebagian orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang buruk dari sifat meminta-minta. Bagaimana sebaiknya? Apa dosa? Halo, assalamualaikum. Baik, para pendengar radio, terputus kembali jaringan kami. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada masalah hubungan jaringan di daerah Ustaz Rizki Ariestah, Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kita akan berusaha untuk menyambung kembali dengan beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mohon bersabar para pendengar radio di manapun anda berada. Insyaallah kami juga akan mengumumkan beberapa agenda ta'lim live di Anas Radio. Malam ini merupakan salah satu agenda live yang diselenggarakan di radio streaming Anas Radio dan merupakan acara perdana. Begitu juga beberapa kajian yang dimulai dengan perdana secara live. Insya Allah besok juga Anas Radio akan menyelenggarakan satu acara live duet Kemon, The Kemon, bersama Al-Akh Kanda Asmara dan Angga Punjangga yang diselenggarakan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Sabtu pula jam 20.00, pembahasan Tazkiyatun Nufus Al-Jawabul Kafi karya Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala bersama Al-Ustaz Abdul Mukti Al-Maidani Hafizahullah Ta'ala. Informasi selanjutnya, hari Ahad pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sifat-sifat jahiliyah kaum terdahulu dalam pembahasan kitab Al-Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bersama Al-Ustaz Khalil Hafizahullah taala. Di Sabtu pagi kami juga sampaikan esok hari insyaallah seperti biasa kita juga akan menyiarkan secara live kajian taklim rutin di Masjid Al-Iqtisam Sudirman Jakarta bersama Al-Ustaz Ja'far Soleh Hafizahullah Ta'ala, Al-Ustaz Rizki Ariesta Hafizahullah Ta'ala, dan Al-Ustaz Abdul Bar Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan fikih, akidah, dan akhlak. Kemudian di hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga waktu zuhur tiba, kita juga akan menyelenggarakan insyaAllah kajian live di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta Rawamangun bersama Al-Ustaz Imam Arif dengan pembahasan kitab Fiqih Asy-Syafi'i dan bersama Ustaz Ja'far Soleh dengan pembahasan akidah. Para pendengar Nas Radio di manapun antum berada, kami masih menunggu sambungan dengan Ustaz Rizki dan sepertinya sulit untuk menyambung kembali karena ada gangguan di sana dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar Anas Radio karena pertanyaannya belum bisa kami jawab semua. Insyaallah kami usahakan pertanyaan-pertanyaan datang hari ini insyaallah kami akan jawab di pertemuan berikutnya baik dengan Ustaz yang berbeda atau Ustaz Rizki Ariestah Hafizahullah Ta'ala. Demikian para pendengar Anas Radio di pertemuan di Salat Tabukia, kesempatan malam hari ini, mohon maaf sebelumnya dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas belum terjawabnya semua pertanyaan. Mohon maaf jika ada yang salah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam mengamalkan nasihat-nasihat yang diberikan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga Al-Ustaz Rizki Ariestah bersama keluarga beliau di sana dan memuliakan beliau karena ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan semangat dan menjaga motivasi kita untuk beramal, beribadah kepadanya dan mentauhidkan seluruh peribadahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.